Mitra Bisnis, Majelis Ulama Indonesia MUI bisa jadi tak lagi memiliki kuasa penuh dalam proses penerbitan sertifikasi halal karena pemerintah ingin segera memangkas kewenangan ormas itu. Dalam pembahasan rancangan undang-undang produk halal yang berlangsung di DPR, Kementerian Agama ingin peran MUI diamputasi. Jika sebelumnya penerbitan sertifikasi halal sepenuhnya dilakukan oleh MUI, nantinya MUI hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Menteri Agama menjelaskan ada beberapa dasar pertimbangan pemerintah mengambil kewenangan penerbitan sertifikasi halal. Salah satunya adalah karena posisi MUI saat ini berstatus organisasi kemasyarakatan dan bukan lembaga pemerintah. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Jadi begini ya, MUI itu seharusnya, jangan tentu kalau memang ini bukan sesuatu yang dia sebagai organisasi massa nggak bisa pukul-pukul uang, karena ini bukan pajak dan lain-lainnya. Itu sebaiknya memang dia merekomendasikan saja, dan ini adalah tugas pemerintah sebenarnya untuk lebih secara adil memperhatikan semua. Itu saja sebenarnya harapan saya, di mana mereka bisa bekerja sama. Sebab seperti sekarang ini nggak ada kontrol, nggak ada pertanggung jawab keuangan itu juga, ada bagaimana rules of the game-nya, dan juga tidak ada sanksinya juga. Itu memang repot juga untuk kita membiarkan organisasi masyarakat ini menjalankan suatu hukum yang menurut saya itu di luar hukum tata negara kita. Jadi ini yang harus kita jaga, dan bagaimana bekerja samanya MUI itu dengan pemerintah ini. Tapi sebenarnya halal sertifikat harus dikeluarkan oleh pemerintah. Itu terjadi di seluruh dunia gitu loh. Ya toh. Dan juga saya sebenarnya yang paling penting ya bukan halalnya aja. Sebaiknya kan yang paling banyak barang-barang kita itu adalah yang halal. Jadi sertifikat tidak halal itu saja yang dikeluarkan, bukan yang halal. Kalau halal itu kali 95% halal, 5% yang tidak halal itu aja, supaya orang nggak perlu berlebih-lebihan melakukan tindakan-tindakan, menurut saya akhirnya cuma untuk kumpulin uang dan menyalahgunakan daripada wewenang yang sebenarnya tidak baik itu. Nah itu merugikan kita pengusaha-pengusaha, apalagi pengusaha-pengusaha kecil menurut saya, ini harus kita jaga. Kalau sudah pemerintah yang mengeluarkan sertifikasi halal, seharusnya bisa secara gratis ya Pak? Ya, biaya mungkin pemerintah sendiri bisa sebenarnya gratis. Tapi pemerintah bisa memberikan gratis kepada misalnya UKM-UKM yang besar-besar, mungkin pemerintah juga bisa pungut ala kadarnya saja. Sebenarnya itu tugas utamanya. Tapi bukan tugas utamanya bahwa halal itu pun bikin pajak atau penerima non-pajak. Gitu. Itu sebenarnya nggak benar juga cara-cara berpikir begitu. Toh. Ini akhirnya mengganggu daripada pengusaha-pengusaha sendiri dan membebanin ongkos lagi yang tidak perlu-perlu. Sedangkan ongkos kita tetap pusing kita sekarang dalam persaingan internasional. Itu harus diperhatikan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.